Tidak ada penafsiran lain di sini. Jangan sampai ada yang menafsirkan, oh maksudnya Nabi itu ya bukan melarang, tapi sekedar mengabarkan saja. Makanya Nabi berikan penegas. Pertama Nabi sampaikan, ini kebiasaan mereka. Kemudian setelah itu Nabi katakan, jangan kalian melakukan seperti mereka. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi tambah lagi, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, saya, ini aku yang melarang kalian. Perhatikan, jadi bukan siapa-siapa yang melarang, bukan, jangan kemudian mengatakan, oh itu menurut kamu, itu anu itu yang melarang, itu yang melarang. Siapa bilang? Nabi yang melarang. Tidak percaya, buka buku-buku hadis, buka riwayat Muslim. Di kitab Sahih Muslim terdapat hadis ini, kata Nabi, fa inni, sesungguhnya aku melarang, aku yang melarang, kata Nabi, kalian melakukan itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan mengkultuskan kuburan, mendatangi kuburan, membaca Al-Quran di situ, menyembeli sapi, menyembeli kambing di situ, itu bukan kita yang melarang. Tapi yang melarang adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melarang tidak lain karena kecintaannya kepada umatnya, menginginkan mereka selamat dan kembali kepada akal yang sehat. Ya, sebab orang yang seperti ini bukan akal sehat itu. Sudah meninggal orang sembelikan kambing. Bukan akal sehat itu. Ya, apalagi kalau kita berbicara dalil. Dalil sangat banyak yang melarang, di antaranya hadis tadi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, coba kita lihat ya. Ternyata ikhwan fillah, akhir dakwah Nabi adalah tauhid. Ya, bagaimana Nabi menjaga tauhid? Sebab ini bisa merusak tauhid. Ya, walaupun ya itu mungkin bukan syirik ya. Ada orang datang ke kuburan, dia sholat di situ, sholat untuk Allah, bukan untuk penghuninya, tapi dia yakin kalau di sini lebih afdol, lebih khusyuk. Nah, ini bukan syirik, tapi sarana menuju kepada kesyirikan. Nabi larang. Nabi larang kenapa? Sebagai bentuk penjagaan kepada tauhid. Ini kapan Nabi sampaikan? Di akhir hayat beliau. 5 hari sebelum beliau wafat. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah, Nabi ulang lagi ketika Nabi sudah sakratul maut. Masya Allah, Nabi ulang lagi itu tadi kalimat. Jangan sampai dilupa lagi. Ya, sebab manusia itu kadang-kadang sudah disampaikan lupa lagi. Sudah diceramahkan lupa lagi. Nabi ulang lagi itu tadi. Ya, diceritakan kembali oleh Aisyah istri Nabi. Kata Aisyah, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Nabi menjelang wafat, sudah detik-detik terakhir. Tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi. Maka Nabi mengambil khamisah. Nabi mengambil secarik kain. Ya, sapu tangan lah begitu ya. Nabi ambil itu kain, kemudian Nabi tutupi wajahnya. Sebab sakaratul maut itu sakit. Nabi menahan sakitnya. Nabi tutupi sakitnya sakaratul maut. Nabi tutupi wajahnya dengan sapu tangan. Fa idza tamma biha, maka tatkala Rasulullah sudah kehabisan nafas, ya kan namanya ditutup ya. Ya, tatkala nafasnya Nabi sudah tersengal-sengal, Nabi singkap itu kain. Nabi lepas itu kain yang menutupi wajahnya sambil Nabi berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ini Nabi sudah sakratul maut ya. Nabi masih ingat itu tadi. Laknatullahi al-Yahud wa al-Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. karena mereka senang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masya Allah. Ya, maka ikhwan fillah azakumullah, ini dalil-dalil yang sangat terang menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ya, Nabi ketika mengutus sahabatnya, Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, Nabi memberikan pesan. Sebelum berangkat dikasih pembekalan dulu. Ya, apa kata Nabi? Wahai Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mana mereka mayoritasnya adalah ahlul kitab, mayoritasnya Yahudi dan Nasara yang ada di Yaman. Sampai sekarang masih ada Yahudi di Yaman, masih ada. Ada tempat khususnya mereka, ya. Dan telurnya adalah Syiah, telurnya Yahudi adalah Syiah. Ya, maka Nabi ingatkan, yang akan kamu datangi ini bukan sembarang orang, tapi mereka ahlul kitab, punya ilmu mereka, persiapkan ilmumu. Jangan sampai mereka mendebatmu. Mereka punya banyak syubhat, persiapkan ilmu. Kata Nabi, "Falyakun," maka "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat Al-Bukhari, "Ila ayyuhidullah." Hendaklah yang paling pertama kamu sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jelas? Yeah. Makanya kalau ada pegiat dakwah harus perhatikan ini, dakwah ini. Sebab inilah dakwah Rasulullah. Inilah dakwah para sahabat, mengawali dakwah mereka dengan tauhid dan memberikan perhatian besar terhadap dakwah tauhid. Kata Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, seorang ulama yang bermadzhab Hanafi, Al-Imam Ibn Abdul Izz, ya, dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata, "I'lam anna at-tauhida awwalu da'watir rusul." Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya tauhid itu adalah awal dakwah semua nabi dan rasul. Beliau ingatkan. Sehingga apa, siapa yang mau berdakwah, ikuti dakwahnya para rasul. Supaya dakwah itu berberkah. Boleh ingatkan, ketahuilah sesungguhnya tauhid itu adalah dakwah paling pertama yang didakwahkan oleh semua rasul. Wa awwalu manazilit tariq, dan tauhid itu, kata beliau, adalah jalan yang paling pertama yang harus ditempuh. Banyak jalan menuju surga, kan begitu ya? Banyak jalan menuju surga, yang penting jalannya benar. Bisa melalui pintu sholat, bisa melalui pintu sedekah, banyak jalannya. Tapi kata beliau, yang pertama kali jalan yang harus ditempuh menuju surga adalah tauhid. Sebab kalau jalan Anda, ya, tauhidnya di sini tidak baik, maka jalannya buntu. Tidak akan sampai ke surga itu. Tidak akan sampai. Ya. Kata beliau, wa awwalu maqamin yaqumu bihi as-saliku ila Allah. Dan tauhid ini adalah kedudukan yang paling pertama yang harus ditempuh oleh setiap orang yang berjalan menuju kepada Allah. Setiap dari kita mau berjalan menuju kepada Allah kan, dan setiap dari kita ingin sampai kepada Allah. Maka siapa yang ingin sampai kepada Allah, tempuh tauhid ini, akan sampai kepada Allah insya Allah. Ya, tapi jalan-jalan apapun, ya, kalau bukan jalan tauhid, itu tidak akan menyampaikan kita kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau ingatkan kepada kita bahwa tauhid, tauhid. Syekh Al-Albani, jamaah sekalian, Syekh Al-Albani subhanallah, itu sampai menulis buku khusus. Sampai beliau menulis buku khusus ditujukan kepada para da'i-da'i ilallah, para khatib-khatib, para ustaz, para ulama, para kiai. Apa judul kitabnya? At-tauhidu awwalan ya du'at. Tauhid dulu wahai para da'i. Itu judul kitab Syekh Al-Albani ya. At-tauhidu awwalan. Tauhid dulu yang pertama kali ya du'at, wahai para da'i-da'i. Ini dulu. Penting ini. Kemudian dalam buku-bukunya, dalam kitab itu disebutkan di antara pesan beliau, kata beliau rahimahullah, ya, fayajibul i'tina'u wal ihtimamu bitauhid. Maka wajib, wajib, bukan sunnah, bukan pilihan, tapi wajib hukumnya untuk memberikan perhatian terhadap perkara tauhid, sebab dia adalah merupakan manhaj nabi dan manhaj para rasul. Kemudian kata beliau, fa'ala ad-du'ati al-islamiyin, maka bagi para da'i-da'i Islam, da'i-da'i kaum muslimin, wajib bagi mereka seluruhnya, seluruhnya tanpa terkecuali, dari manapun asalnya, dari kelompok manapun dia, maka selama dia mengaku da'i Islam, kata beliau, wajib bagi mereka ayu'aliju seluruhnya, untuk mengobati, untuk mengobati kaum muslimin dari sebuah penyakit. Apa penyakitnya kaum muslimin? Penyakitnya mereka adalah mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Ini harus diobati dulu. Kaum muslimin tidak mengerti apa itu la ilaha illallah. Ini yang harus diobati oleh para da'i. Apa itu la ilaha illallah? Sampaikan kepada mereka apa makna la ilaha illallah dan apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Ini harus diobati dulu, kata Syekh Al-Albani. Iya. Dan kata beliau, wa yu'aliju, dan wajib bagi para da'i untuk mengobati, ya, penderitaan yang menderita kaum muslimin dengan obat ini. Satu obat ini saja. Subhanallah. Yaitu dengan tauhid. Ini tugas kita kaum muslimin, terutama para da'i, para ustaz, para kiai, para ulama, para mubaligh, untuk memahamkan kepada umat Islam apa itu la ilaha illallah. Sebab banyak kaum muslimin tidak paham apa itu la ilaha illallah. Sementara Abu Jahal paham. Sementara Abu Lahab sangat paham. Makanya saking pahamnya mereka kepada la ilaha illallah, sampai mereka tidak mau ucapkan, karena mereka paham. Kalau kita kan lain. Kalau sebagian dari saudara kita, dia ucapkan la ilaha illallah beribu-ribu kali lagi, sampai jadi dikir nyanyi-nyanyian, tapi ternyata setelah itu dibatalkan la ilaha illallah dengan kesyirikannya. Kenapa? Dia tidak paham apa arti la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah, ikhwah sekalian? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka semua ibadah, semua yang namanya ibadah dalam agama ini, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, sembelihan, menggerek sapi, menyembeli sapi, berkurban, menyembeli ayam, menyembeli kambing, itu ibadah atau tidak? Ibadah. Kalau dia ibadah, boleh diserahkan kepada selain Allah? Tidak boleh. Kalau dia serahkan kepada selain Allah, maka dia apa? Cacat tauhidnya, syirik dia. Batal la ilaha illallah. Contoh dari satu kasus. Iya. Maka ada mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab tidak mau. Kenapa? Mereka paham apa arti la ilaha illallah. Ya, sebab kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus membuang semua yang sempat kita ibadahi selain Allah. Harus kita buang, harus kita tinggalkan. Tidak boleh lagi ada pengkeramatan, tidak boleh lagi ada pengkultusan, tidak boleh lagi ada ini dan itu, tidak boleh lagi ada sesajian, tidak boleh lagi ada begitu. Sebab itu semua bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Ya, ini nasihat dari Syekh Al-Albani. Ya, bagi seorang da'i berkewajiban bagi mereka untuk memahamkan kaum muslimin terhadap apa itu la ilaha illallah. Ya, ada yang mendakwahkan la ilaha illallah tapi maknanya tidak benar, tidak tepat. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Dianggap kalau orang sudah begitu, sudah meyakini tidak ada pencipta, sudah bertauhid. Siapa bilang? Ya. Tauhid itu bukan sekedar kita meyakini Allah yang mencipta. Betul itu tauhid. Tapi itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, Abu Lahab juga tahu. Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Jadi bukan sekedar kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Kalau itu semua orang yakin, tidak ada yang tidak yakin. Orang yang biasa berbolak-balik ke kuburan, menyembelih sapi dan seterusnya, kalau kamu tanya, itu sang wali yang mencipta? Bukan. Sang wali yang memberi rezeki? Bukan. Terus kenapa kamu ibadahi dia? Oh, begini, begini, begini. Paham ini? Jadi ini penting ya, Fadifidin. Ini bagus, ada pembahasan khusus tentang la ilaha illallah. Makanya ada ulama yang membahas khusus. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab tafsir kalimatu la ilaha illallah. Bagus. Penjelasan khusus tentang kalimat la ilaha illallah. Bayangkan dijelaskan khusus dalam sebuah buku. Maka ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi, perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting dalam agama ini. Perkara yang sangat mendasar dalam agama kita. Kapan seseorang tidak punya perhatian terhadap perkara tauhid, maka dikhawatirkan dia jatuh dalam kubangan dosa. Jatuh dia dalam kubangan dosa yang tidak ada najis yang melebihi najisnya ini dosa. Kalau orang tidak paham tauhid, sudah jatuh pada lawannya. Iya. Kalau orang tidak belajar tauhid, tidak mengerti amanah tauhid, jatuh dia dalam kesyirikan. Sebab lawan tauhid adalah syirik. Kalau seseorang tidak punya perhatian terhadap pelajaran-pelajaran seperti ini, khawatir dia telah melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Dan siapa yang jatuh dalam kesyirikan, na'udzubillah, dia telah jatuh dalam petaka yang sangat mengerikan. Kesyirikan adalah dosa yang sangat menjijikkan. Ya, kesyirikan itu najis. Kesyirikan itu najis, kata Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu najis, kata Allah. Dan najisnya kesyirikan mengalahkan najisnya kotoran manusia. Ya. Kalah kotoran manusia najisnya. Kotoran manusia najis atau tidak? Najis. Tapi ketahuilah orang yang melakukan kesyirikan itu jauh lebih najis daripada kotoran-kotoran manusia yang ada. Ya, bahaya kesyirikan itu. Akibat orang tidak perhatian dengan pelajaran tauhid, jatuh di dalam kesyirikan itu tanpa dia sadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Nabi ditanya sahabat oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ayyud dzambi a'dham? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Yang ditanyakan apa? Dosa apa yang paling besarnya tidak ada lagi di atasnya? Ranking satu, nomor satu. Nabi menjawab, perhatikan jawaban Nabi. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah yang telah menciptakan kamu. Ya, ini bahasanya Nabi. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah. Kamu berdoa kepada Allah, kamu juga doa sama dia. Itu namanya sekutu ya. Kamu beristighosah kepada Allah di suatu waktu, di waktu lain kamu juga kepada dia. Kamu cinta kepada Allah, tapi di waktu lain cinta lagi sama dia. Kamu takut kepada Allah, tapi di waktu lain kamu lebih takut lagi kepada dia. Ini namanya apa? Menjadikan sekutu bagi Allah, padahal bukan dia yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan kamu, bukan dia. Ya, kalau bahasa yang mudah kita pahami, syirik, inilah syirik namanya ya. Inilah namanya syirik, mempersekutukan Allah dalam perkara-perkara yang hanya khusus bagi Allah. Syirik. Nah, ternyata jamaah sekalian, ketika Nabi ditanya dosa apa yang paling besar, Nabi menjawab syirik. Itu yang lebih besar, tidak ada di atasnya. Nabi ditanya lagi, tsumma ayyun? Kemudian setelah itu apalagi ya Rasulullah? Yang mana lagi dosa yang lebih besar daripada syirik? Nabi menjawab, anta qatula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Kamu membunuh putra kandungmu sendiri. Kamu bunuh anak kandungmu sendiri. Kenapa? Karena kamu khawatir dia ikut makan bersamamu. Subhanallah. Ini dosa-dosa keji ini. Siapa yang dibunuh? Anaknya sendiri. Kenapa dia bunuh? Karena khawatir tidak bisa beri makan. Ini dua pelanggaran besar, tiga di sini pelanggaran. Pertama membunuh, pelanggaran besar, dosa besar. Yang kedua, yang dibunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, dia bunuh karena dia kira dirinya yang beri makan. Ini masalah tauhid ini, masalah rezeki, masalah tawakal di sini. Dia bunuh kenapa? Dia anu saja ini karena tidak cukup gaji kita. Ini bahaya. Makanya Nabi menyebutkan urutan kedua ya. Urutan kedua Nabi setelah syirik ini dua, nomor dua ini. Membunuh anak sendiri karena takut miskin. Ya kalau sekarang kan tidak ada yang tega, ya walaupun ada sebagian. Ya sekarang ada cara lain membunuh, cara halus. Bagaimana itu? Hah? Membatasi keturunan cukup dua. Kenapa? Tidak cukup gaji tak? Cukup dua saja sejahtera. Subhanallah. Ini cacat akidahnya ini. Tidak yakin dia setiap bayi yang lahir ada rezekinya. Bahkan mungkin anak anda itu lebih banyak rezekinya daripada anda. Kan begitu ya? Masya Allah. Nah, ikhwan fillah, ketika Nabi ditanya tadi, yang mana dosa lebih besar? Syirik. Setelah itu apa? Membunuh anak sendiri takut ikut makan, tidak bisa membiayainya. Subhanallah. Ikhwan fillah azzakumullah, kalau ada tetangga antum menghabisi nyawa anaknya sendiri, kira-kira apa sikap antum? Hah? Kalau ada seorang ayah atau seorang ibu digorok leher anaknya, kira-kira apa antum sikapnya antum sama itu tetangga? Hah? Biasa-biasa saja atau luar biasa? Tapi ketika ada tetangga antum ya, yang melakukan kesyirikan, antum santai saja, senyum saja. Assalamualaikum. Padahal sudah musyrik dia. Yang satunya boikot. Tega dia membunuh anaknya. Padahal di sisi Allah yang mana bahaya? Yang ini yang bahaya. Sebab dia musyrik. Ini kadang-kadang kita tidak sadari ya. Karena kita melihat bejatnya orang, tapi kita tidak melihat ada yang lebih bejat. Kadang yang selalu diangkat di surat kabar itu yang apa? Koruptor. Tapi tidak pernah diangkat di surat kabar ngerinya kesyirikan. Bahkan dijadikan sebagai budaya. Lestarikan budaya. Masya Allah. Lestarikan kesyirikan namanya itu. Iya. Dia tidak paham bahwa syirik itu bahaya. Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, summa ayyun, setelah itu dosa apa lagi? Setelah membunuh tadi anak sendiri, apa lagi? Nabi jawab, anta qatula antu zaniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Antum tahu dosa zina itu bagaimana? Subhanallah. Dosa zina itu keji dia. Enggak? Jangankan kita manusia, hewan saja kalau melihat sesamanya berzina, mereka tidak sudi. Hewan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, ketika ada seekor kera jantan, kera betina, ada seekor kera betina, dia selingkuh. Ya, selingkuh juga dia sama kera jantan tapi bukan pasangan resminya. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka semua kera-kera yang ada berkumpul. Dihakimi ini dulu, ini kera betina ini. Mau dihakimi di sidang. Kumpul mereka, keputusannya sama, ayo kita kumpul batu. Semua kera kumpul batu, kita lempari dia sampai mati. Subhanallah. Ini di kalangan binatang begitu ya. Subhanallah, mereka itu tidak ada bajunya tapi ada rasa malunya. Iya. Binatang itu tidak pakai baju tapi mereka punya rasa malu. Kalau orang sekarang sudah tidak pakai baju, tidak ada rasa malunya lagi. Subhanallah. Nah, ikhwan fillah azzakumullah. Jadi kata Nabi, kamu berzina, terus yang kamu zinahi bukan siapa-siapa, istri tetanggamu. Berzina sadar itu dosa kan? Apalagi kalau yang dizinahi adalah harusnya dia harus kita jaga kehormatannya, tetangga kita kan? Kita harus menampakkan akhlak yang baik kepada mereka, justru dia menyakiti hati tetangganya, menzinai istrinya, na'udzubillah. Apa kata Nabi? Nabi pernah tanya, wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang zina? Apa jawaban sahabat? Haramun harramahullahu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Itu haram, Allah haramkan sampai hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, la ayyazniyar rajul bi asri niswatin aisaru lahu min ayyazniya bi imra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzina dengan 10 ya, Seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada dia menzinahi satu wanita tapi istri tetangganya. Dosanya luar biasa. Tapi coba perhatikan, ternyata tidak kalah syirik. Ya kan? Sebab Nabi menyebutkan urutan pertama, satu syirik, dua membunuh, tiga berzina. Itulah bahayanya syirik. Luar biasa. Ya, luar biasa ikhwan fi din azakumullah. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kata Allah adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman di atasnya. Ya. Menunjukkan syirik itu dosa yang paling besar dan dosa yang paling menakutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Coba ya, Allah tidak ampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain kesyirikan, selain syirik, itu Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Masya Allah, lihat ayatnya. Kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, seperti berzina, membunuh, makan riba, itu boleh jadi Allah ampuni kalau Allah mau. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, jangan harap mendapatkan ampunan dari Allah. Lihat besarnya ini dosa ya. Allah tidak akan ampuni itu kata Allah. Ya. Dan juga menunjukkan besarnya dosa syirik ikhwan fillah azakumullah, orang yang melakukan kesyirikan dan syiriknya syirik akbar, itu akan menghilangkan seluruh amal solehnya. Akan menghapus semua amal kebaikan yang dia lakukan. Salatnya terhapus, hajinya tiap tahun terhapus, umrohnya ya berkali-kali dalam satu tahun terhapus semuanya pahalanya, tidak ada pahalanya. Terhapus semua. Apa yang memakan itu? Yang memakan itu adalah syiriknya. Dimakan oleh syiriknya. Ini bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta wahai Muhammad, seandainya kamu melakukan kesyirikan," Nabi diancam. Siapa yang diancam? Nabi kita. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka," maka semua amal-amalmu akan sirna. Nauzubillah. Semua amalmu akan habis. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu betul-betul menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Rugilah sudah capek haji, tidak ada pahala. Sudah habis uang berhaji, tenaga pun dikuras, ternyata tidak ada pahala. Gara-gara apa? Gara-gara pengkultusan terhadap kuburan misalnya. Habis pahala itu. Bahaya ini. Habis semua. Tidak ada yang tersisa satupun. Tidak ada yang tersisa. Ya. Maka hati-hati. Dan kita tidak pernah mendapatkan ada sebuah dosa seperti ini. Tidak pernah kita dapatkan dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah ada dosa kalau dilakukan menghabiskan amalan. Tidak ada kecuali syirik saja. Coba antum cari. Tidak ada. Orang makan riba, apakah menghilangkan sholat? Tidak. Dosa karena riba. Walaupun dosanya mengerikan juga. Orang membunuh, orang mencuri, itu semua dosa. Tapi tidak menghilangkan semua kebaikan. Tetap akan dihisab oleh Allah. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, apakah ada amalannya satu pun yang tersisa? Tidak ada satu pun, habis sama sekali. Tidak ada. Rugi dia pada hari kiamat. Ya. Tidak ada amal, tidak ada dosa yang begini ya, tidak ada. Ya walaupun ada sebagian dosa, ada juga sebagian dosa besar, tetapi tidak sampai menghilangkan semua amalan. Hanya menghilangkan sebagian. Kan ada ya? Ada dosa-dosa juga, tergolong dosa besar, dia juga bahaya, dan diantara bahayanya menghilangkan pahala, menghilangkan amal soleh, tapi dia tidak hilangkan semua, sebagian saja. Contohnya apa ini? Contohnya dosa apa ini? Dosa apa yang bisa menghilangkan sebagian amalan? Hah? Cepat, mau habis waktu. Cepat jawab. Dosa apa ini? Dosa minum bak. Ya? Minum khamar itu dosa. Dan begitu besarnya ini dosa. Apa kata Nabi? Man syaribal khamra wa sakira, siapa yang minum khamar mabuk, satu kali minum mabuk, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha, tidak diterima salatnya 40 hari. Berarti salatnya 40 hari tidak ada pahala, kan hilang pahala kan? 40 hari saja. Sekali minum lumayan. Sekali minum 40 hari salatnya tidak ada. Minum yang kedua kalinya hilang lagi pahala sholatnya 40 hari. Berarti dua kali minum 80 hari pahala sholat tidak ada. Minum lagi yang ketiga kalinya hilang lagi 40 hari, 120 hari tiga kali minum. Teler. Kalau dia tambah lagi satu kali, empat kali, berubah lagi hukumnya, berubah lagi dosanya. Kata Nabi, kana haqqan 'ala Allah ay yusqiyahu min radabatil khabar, maka Allah sudah berhak untuk meminumkan kepadanya dengan minuman radabatul khabal. Nabi ditanya, apa itu radabatul khabal? Kata Nabi, usaratu ahli nar, kotorannya penduduk neraka. Jadi kencingnya, darahnya, nanahnya, semuanya akan dijadikan jus dan diminumkan kepada peminum balok empat kali. Empat kali minum ya, sudah bisa dapat minuman ini gratis, tidak dibayar. Empat kali ya. Bagaimana kalau sudah lima kali? Masya Allah. Jangan ditanya lagi. Ya. Ya, maka ikhwan fillah azakumullah, ternyata ini dosa bahaya, bisa menghilangkan sebagian amalan. Tapi apakah orang yang minum khamr tetap puasanya juga habis? Tidak. Kalau puasanya aman. Kalau dia puasa ya. Kalau tidak puasa. Ya. Apalagi kalau buka puasanya di siang hari khamr. Ya. Ini celaka ini orang. Ya. Kerjaannya minum tapi tidak pernah sholat. Ya, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita yang ditimpa, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis dosa ini. Baik. Nah, ternyata ifadah fiddin azzaqullah, ada dosa yang bisa menghilangkan sebagian amalan, tapi tidak menghilangkan semua kan? Tapi kesyirikan itu bukan hanya salatnya yang habis. Bukan hanya sholat yang habis, puasa habis, sedekah habis, haji habis, umroh habis, semua amal kebaikan yang dilakukan seluruhnya habis. Itulah bahaya kesyirikan. Yeah. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah azzaqakumullah. Iya. Orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau dia tidak bertobat di dunia, tidak bertobat, meninggal tidak bertobat di dunia, maka tempatnya adalah neraka, kekal dia di dalamnya, na'udzubillah. Kekal, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Kekal dia, tidak akan pernah keluar merasakan kesejukan, merasakan dingin, merasakan tenteram, tidak ada ketenteraman yang dia dapatkan. Kekal selama-lamanya. Kalau dia tidak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya innal ladzina kafaru min ahli alkitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli alkitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, sesungguhnya orang kafir, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kata Allah, di mana tempatnya? Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam tempatnya, kata Allah. Khalidina fiha, kekal ia di dalamnya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka-mereka itulah, kata Allah, adalah makhluk yang terjelek yang Allah ciptakan. Na'udzubillah. Orang yang kafir, Yahudi, Nasara, dan orang yang melakukan kesyirikan, apa kata Allah? Kekal dalam neraka jahannam, dan mereka adalah makhluk yang terjelek yang diciptakan oleh Allah. Ya, walaupun ganteng, walaupun cantik, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, dia lebih jelek daripada binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Siapa itu yang musyrik, yang kafir? Hati-hati. Makanya pelajari tauhid. Berikan waktu khusus, perhatian khusus untuk belajar tauhid, mengenali amanah syirik. Sebab ini taruhannya adalah neraka. Ya, ingat, neraka kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Itu nasibnya pelaku kesyirikan. Dan jamaah sekalian, di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka, dan di sana tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tidak ada. Kan di hari kiamat itu kan ada orang masuk neraka kemudian keluar, kan? Kenapa dia keluar? Dapat syafaat dari Nabi. Sudah gosong, dikeluarkan. Kenapa? Dapat syafaat dari Nabi. Tapi orang yang melakukan kesyirikan itu jangan pernah menunggu syafaat. Walaupun dia bersalawat 10.000 kali, dan salawat kan termasuk amalan yang mendatangkan syafaat, kan? Apalagi sudah azan, baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalati al-qa'ima, ati Muhammad al-wasilata wal-fadila, faba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adta. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Halal untuknya syafa'atku pada hari kiamat. Walaupun dia setiap selesai azan baca ini, tapi melakukan kesyirikan, jangan menunggu syafa'at. Tidak ada syafa'at bagi pelaku kesyirikan. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Mau bukti? Mau contoh? Banyak contohnya hadisnya. Contoh yang pertama, dan kita tutup pada hadis-hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas, ya. Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma abnaita an ammik, ya Rasulullah, tidak bisakah kamu menolong pamanmu? Tidak bisakah kamu menolong pamanmu? Siapa pamannya Nabi? Abu Talib, yang meninggal di atas kesyirikan. Disuruh ucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Tetap dia bertahan dengan agama nenek moyang. Ya. Meninggal dalam keadaan musyrik. Maka datanglah Abbas, ya Rasulullah, tidak bisakah kamu menolong paman kamu itu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Bukankah dia dulu yang selalu menolong dakwahmu? Kan Abu Thalib kan pembela dakwah, ya. membela dakwahnya Nabi, tapi tidak masuk dalam dakwah. Istilah orang simpatisan. Ya, simpatisan dakwah. Tapi tidak ikut dalam dakwah, tidak mengikuti dakwah Rasulullah. Tapi kalau membantu, dibantu. Seperti Abu Talib ya. Fa'illahu kana ya'utuka. Bukankah dulu ketika kamu berdakwah, dia membantu dakwahmu. Kalau ada orang yang mengganggu kamu, Abu Talib yang maju. Siapa yang berani mengganggu Muhammad? Hanya orang tidak berani. Wa yaghdhabu lak. Kalau ada orang yang berusaha untuk menyakiti kamu, dia yang marah. Marah Abu Talib kalau ada yang coba-coba menyakiti Muhammad. Maka wahai Muhammad, tidak bisakah kamu balas jasa sedikit? Itu pamanmu loh. Dia juga berjasa dalam agama ini. Banyak andilnya dalam penyebaran dakwah. Banyak kebaikannya. Tolong dia. Selamatkan dia dari neraka. Selamatkan dia dari neraka Allah. Apa kata Nabi? Iya, aku sudah tolong. Aku sudah bantu itu pamanku. Itu pamanku loh, tidak mungkin aku biarkan. Aku sudah tolong dia. Di mana sekarang? Kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Dia sekarang berada di permukaan neraka. Laula ana, seandainya bukan karena syafaatku, bukan karena pertolonganku, lakana fi darkil asfali minan nar. Maka dia akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Tapi aku terus memohon kepada Allah. Aku memohon kepada Allah agar Allah ampuni. Allah tolak dan diterima oleh Allah. Aku memohon kepada Allah, Allah keluarkan. Allah juga tidak terima. Kalau begitu sudah diringankan saja. Dari atas diangkat, di permukaan. Tapi di situ terus dia. Di situ terus. Ya, bagaimana di atas permukaan neraka itu? Kata Nabi, siksaan neraka yang paling ringan adalah siksaannya Abu Talib. Dia berada di permukaannya, itu yang paling ringan sudah. Siksaannya Abu Talib. Bagaimana siksaannya? Wahuwa munta'alun bida'lain, yaitu dipakaikan sendal. Ya, terompa atau sendal dari bara api neraka, yagli minhuma dimaghu, mendidih otaknya. Mendidih otaknya itu Abu Talib. Padahal baru bara api diletakkan di telapak kakinya mendidih otak. Itu siksaan yang paling ringan di neraka jamaah sekalian. Dan itulah yang dialami Abu Talib selama-lamanya. Na'udzubillah. Nah, selama-lamanya. Perhatikan ya, tidak bisa ditolong ya, tidak bisa dikeluarkan. Padahal pemanggil Nabi banyak jasanya itu. Ada yang lebih mengerikan lagi. Nabi Ibrahim diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah. Nanti Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Akan dipertemukan nanti pada hari kiamat. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, wa alaihi qatratun wa ghabrah, ternyata wajahnya ayahnya itu hitam. Hitam dan usap. Sebab pada hari kiamat cuma ada dua wajah ya, wajah yang hitam dan wajah yang putih. Adapun wajah yang hitam itulah orang celaka. Ketika Nabi Ibrahim melihat ayahnya wajahnya menghitam, dia pun berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai bapakku, alam akullaka la ta'sini, bukankah aku sudah pernah mengatakan ketika hidup di dunia, jangan kamu bermaksiat kepada aku wahai ayahku. Bukankah sudah pernah saya nasihati kamu wahai ayahku, jangan kamu bermaksiat kepada saya. Dakwahnya luar biasa ya. Dinasihati terus ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa. Ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Jangan. Nasihat terus ya. La ta'budu syaitan, wahai ayahku, jangan kamu sembah itu syaitan. Wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman, aku khawatir kamu akan tertimpa azab Allah di akhirat nanti. Dinasihati dunia begitu. Apa kata ayahnya? Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu benci dengan sembahanku? Fahjurni. La ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, tidak berhenti mengoceh di situ, saya akan rajam kamu. Saya akan lempar batu kamu sampai mati. Wahjurni baliya, pergi, jangan ajak bicara saya. Padahal luar biasa Nabi Ibrahim mendawahi, nasihat ya. Akhirnya ketemu di akhirat. Wahai ayahku, ingat pesanku dulu. Bukankah aku pernah mengatakan kepadamu, jangan kamu bermaksiat kepadaku? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, al-an la usik, sekarang saya tidak akan bermaksiat lagi. Sekarang menyesal dia. Maka datanglah Nabi Ibrahim kepada Allah memohon, ya Allah, alam ta'idni alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat? Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya Allah, kehinaan apa yang paling hina ketika seorang anak dijauhkan dari bapaknya? Ketika orang-orang masuk ke dalam surga bersama istri dan anaknya dan bapaknya, saya seorang nabi masuk sendiri, bapak saya masuk neraka. Ini kan kehinaan bagi saya, Allah tolong, maksudnya tolonglah saya Allah, masukkan dia bersama saya. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, fa inna Allah fa inni qad haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang yang kafir. Lihat bapakmu sekarang. Ketika Nabi Ibrahim melihat kepada ayahnya, tiba-tiba ayahnya sudah menjadi anjing hutan. Dirubah wujudnya oleh Allah menjadi anjing, anjing hutan mulaffahun bidamin, berlumuran dengan darah. Itu nasib pelaku kesyirikan. Dirubah menjadi anjing yang berlumuran dengan darah, fayu'khadhu biqawa'imihi, kemudian kaki-kakinya diikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Lihat ayahmu sekarang. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Padahal Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi. Tidak ada kekasih Allah, tidak ada yang diangkat menjadi kekasih bagi Allah kecuali dua nabi, Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi Ibrahim tidak bisa menolong ayahnya, Nabi Muhammad pun tidak bisa menolong ibu dan ayahnya, dan juga tidak bisa menolong pamannya. Kenapa? Sebab mereka terjatuh dalam kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah wal akhwati fillah, hafizakumullah, ya hendaklah kita ya serius dalam mempelajari tauhid, dan serius dalam mengenal yang mana bentuk-bentuk kesyirikan yang ada. Ya, di antara kesyirikan nanti yang biasanya ada setiap bulan Muharram, itu nanti pada tanggal 10. Hati-hati ya, itu syirik Pak. Syirik itu. Ya, misalnya ada orang di tanggal di bulan Muharram itu tiba-tiba banyak penjual ember, banyak penjual gayung. Dan anehnya juga di waktu-waktu itu banyak ibu-ibu beli. Coba tanya, untuk apa kalau dia bilang apa pecah kipi dalam gayung itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia mengatakan bagus belanja, itu bahaya ini. Bagus belanja kalau tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ya, bagus isi dapur. Nanti lancar dapurnya dan seterusnya. Ini syirik. Apa namanya ini? Tatayyur namanya dalam Islam. Tatayyur itu syirik. Dan ini dibahas oleh para ulama. Di antara ulama yang membahas tentang tatayyur adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Wallahu alam, sampai di sini dulu bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Bagaimana jika seseorang melakukan kesyirikan seperti belajar ilmu tenaga dalam? Ya, memang ini ada syiriknya ini. Minimalnya ada kebid'ahan yang dilakukan ya, tapi bisa ada kesyirikannya, sebab biasanya ada tumbal-tumbal dan seterusnya. Ya, tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu dosa syirik. Apakah orang tersebut dapat diampuni karena ketidaktahuannya? Iya, bisa diampuni. Walaupun dia tahu, Dia tahu itu syirik. Setelah itu bertobat. Sebelum meninggal bertobat. Diampuni. Diampuni. Ya. Bagaimana dengan ayat tadi? Kan tadi Ustaz baca ayat itu tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, itu maksudnya ayat kalau meninggal tidak bertobat. Nanti di akhirat, ada orang di akhirat dikumpulkan semua. Ini dosanya riba, ini dosanya syirik. Nah, dosa riba tadi bisa diampuni oleh Allah kalau Allah mau ya. Kalau Allah mau. Tidak ada jaminan. Tapi kalau syirik, ini Pak tidak pernah syirik, ini tidak pernah tobat. Oh, ini tidak ada ampunan ini. Itu maksudnya. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan di dunia kemudian bertobat di dunia sebelum meninggal, itu diampuni. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mayoritas para sahabat itu dulu syirik. Iya kan? Seperti Umar. Sahabat Umar bin Khattab itu juga dulu melakukan kesyirikan, kemudian bertobat kepada Allah, dijaminlah untuknya surga. Baik. Bagaimana cara mengubur ari-ari bayi yang baru lahir secara syar'i sunnah? Kubur saja. Dan ada doanya. Ya, tidak perlu dicuci juga. Jabang-jabang itu. Cuci, ya apa disikat, itu saja istri mau diurus, itu lagi hari-hari mau diurus, diambil saja hari-hari dikubur selesai. Ini, kenapa dikubur? Karena kan baunya, bukan sunnah dikubur, baunya saja. Ya, seandainya mau dibuang di laut, tidak apa-apa. Ya, sebab tidak ada dalil khusus hari-hari mau dibuang kemana, tidak ada dalilnya. Di sini bebas, terserah di mana yang amannya ya, di mana yang amannya. Baik. Apa hukum sholat di belakang imam yang pernah melakukan dosa syirik atau yang lainnya? Ya, kalau imamnya syirik, jangan sholat di belakangnya, cari imam lain. Tapi kalau bukan syirik, misalnya pelaku perkara baru ya, dia melakukan perkara baru dalam agama, boleh. Selama perkara baru itu tidak sampai kepada kesyirikan. Sholat di belakangnya. Sholat di belakangnya. Ya. Bahkan kalau Anda tidak mau sholat di belakangnya gara-gara dia pelaku perkara baru, berarti Anda yang melakukan perkara baru. Itu fatwa-fatwa ulama. Ya. Man lam yusalli khalfal mubtadi fa huwa mubtadi. Siapa yang tidak mau salat di belakangnya ahlu bidah, maka dia ahlu bidah. Paham ya? Salat. Tapi kalau ada yang lain, ini kalau berbicara hukum boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mau bagaimana kalau saya cari lain yang lebih bagus? Enggak apa-apa. Yang sesuai dengan sunnah lebih baik. Kan begitu ya. Tapi apakah boleh? Jawabannya boleh selama bukan musyrik. Afwan Ustaz, ana tahu musik haram, tapi kalau tetangga yang memutarnya, apakah sholat ana tidak diterima 40 hari? Tadi yang dimaksud tidak diterima 40 hari yang mana? Minum khamar bukan musik. Ya, dah off key tadi ini, dah on key, lagi off key ini kayaknya. Ya, jadi yang dimaksud tadi tidak diterima sholatnya 40 hari yang minum khamar. Ya, adapun yang musik itu juga haram. Musik juga haram ya, haram. Tapi ancamannya tidak seperti khamar tadi. Ya, maka ya, kalau ditanyakan, ya tetangganya yang putar, dia yang mendengar, dia dengar. Tapi kalau dia sekedar mendengar, dia tidak nikmati, tidak masalah. Tidak masalah ini ya. Ya, tidak masalah. Karena dia bukan dia yang melakukan. Ya, kecuali kalau tetangga yang putar antum joget, pas. Ini masalah ini. Tapi kalau tetangga putar antum ingkari, dan harus diingkari, tidak boleh tidak diingkari. Kalau bisa diingkari dengan mulut lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu dengan mulut, dengan apa? dengan pengingkaran di hati. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman dalam mengingkari kemungkaran. Iya. Dan kalau di tempat kerja teman yang memutar musik dengan suara besar, apakah uang yang kudapat termasuk suara? Enggak. Iya. Enggak. Ini masalah pekerjaan misalnya, taruhlah antum kerja di warkop. Di warkop putar musik. Nah, apakah gaji antum haram? Enggak. Gaji antum tidak haram. Kenapa? Antum kerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan prosedurnya kan? Kecuali kalau antum sebagai antum sebagai pelakunya, antum yang itu lain lagi. Iya, itu gajinya jadi haram dia, sebab dia dapatkan dari hasil yang haram. Baik. Banyak pertanyaan yang sama ya. Apa hukum diimami orang yang isbal? Ya tidak masalah, tidak masalah ini. Dan tidak tumaknina. Kalau tidak tumaknina, jangan. Kalau ada imam sholat tidak tumaknina, cepat gerakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan sholat di situ, sebab sholatnya tidak sah. Ya, sebab diantara rukun sholat itu adalah tumaknina. Siapa yang tidak tumaknina dalam sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Jangan sholat di belakangnya. Baik. Apa Ustaz, bagaimana jika kami terjatuh dalam kesyirikan tanpa diketahui? Kalau terjatuh dalam kesyirikan atau dosa yang lain selain syirik tidak tahu hukum, maka cukup bertobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Taubatan nasuha. Baik. Orang tua saya pernah menyiram rumah dengan minyak tanah dicampur garam. Katanya untuk mengusir hal buruk dari rumah. Apakah ini termasuk syirik? Kalau iya, saya sebagai anak harus bagaimana untuk menasihatinya? Baik. Apa yang dilakukan ini termasuk bagian dari kesyirikan. Ini syirik. Ya, menyiram rumah dengan minyak tanah dicampur garam, ini syirik. Ya, tujuannya apa ini? Ya pasti tujuannya untuk mengusir jin atau apalah begitu ya. Dan seterusnya, ini syirik. Ya, sebab cara untuk membentengi rumah, cara untuk membentengi rumah dari gangguan jin atau gangguan sihir atau apa saja yang mengganggu, itu diterangkan oleh Nabi. Ada caranya, bukan begini caranya. Caranya bagaimana? Kata Nabi, Iqra'u surat al-Baqarah. Bacalah di rumahmu surah al-Baqarah. Jadi disuruh baca Al-Quran, baca di rumahmu surah al-Baqarah. Fa'inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yafirru minal bait, akan lari dari sebuah rumah kalau di rumah itu dibacakan surah al-Baqarah. Jadi itu caranya. Ya, bukan dengan cara menabur minyak tanah. Ya sayang itu minyak tanah, mahal minyak tanah itu. Itu mubadzir itu namanya. Mubadzir itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah saudara syaitan. Jadi sudah jadi saudara syaitan, pelaku syirik lagi. Ya sayang sekali, apalagi garam. Harusnya garam itu dipakai di sayur, bukan dibuang di tanah. Itu semua yang mubadzir ya. Jadi caranya untuk menjaga rumah kita dari sihir, yaitu membacakan Al-Quran, membacakan surah Al-Baqarah, mulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dibaca tuntas, maka syaitan akan lari terbirit-birit dari rumah kita. Ya, maka dinasihati Ya, dipahamkan ibu kita atau orang tua kita bahwa ada hadis seperti bawakan hadisnya. Ini ada hadisnya Nabi begini, nomornya sekian, halamannya sekian, silakan dibaca. Seperti ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada kaitannya dengan pembahasan dulu ya. Ya, baik. 5 menit lagi. Apakah orang-orang penyembah berhala sebelum datangnya wahyu pada Rasulullah adalah orang-orang musyrik? Iya, kalau dia menyembah berhala musyrik. Ya, kecuali kalau dia sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul, dia berada di atas agama Ibrahim, agama Tauhid, itu bukan musyrik. Seperti Waraqah misalnya, Waraqah bin Naufal. Ya, dia masih Nasoro dan dia memegang agama Nasoro, ya, agama yang tidak yang tidak meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, tetap seperti mengikuti agama Ibrahim, ya, agama Ibrahim. Dan Nabi Muhammad waktu itu belum diutus menjadi nabi, maka dia muslim. Dia muslim. Adapun orang yang ada sebelum nabi diutus tapi berada dalam penyembahan kepada berhala, itu musyrik. Itu tetap musyrik. Ya, itu tetap musyrik. Nah, ini tadi ya muncul pertanyaan ini dan mungkin salah paham dengan ayat tadi, ya. Bismillah Ustaz, bagaimana jika ada seorang muslim yang telah melakukan kesyirikan kemudian ia bertaubat, apakah yang masih bisa diampuni mengingat ada dalil mengatakan dosa syirik tak bisa diampuni? Jadi ingat ayat tadi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau meninggal tidak bertaubat. Ini pembicaranya di akhirat. Ini ayat berkaitan di mana? Bukan di dunia, tapi dia berkaitan di akhirat. Pelaku dosa syirik di akhirat, kalau tidak bertobat di dunia tidak akan diampuni. Tapi kalau di dunia dia bertobat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang ayat sering dipahami salah, ya. Ya, bahkan saya sendiri pernah mendapatkan ada seorang mubalig yang membawakan ini ayat, kemudian mengatakan, walaupun dia bertobat di dunia tidak diampuni. Walaupun dia bertobat di dunia tidak akan diampuni. Dalilnya mana? Ini ayatnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini fatal ini. Ya, fatal. Ya, sebab kalau kita mengatakan demikian, ya, bagaimana dengan Umar? Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang dulu melakukan kesyirikan? Yang mereka buat roti, roti dibuat patung baru disembah itu roti. Bagaimana dengan itu sahabat-sahabat yang dulu melakukan kesyirikan? Kalau kita katakan tidak diampuni, bagaimana ini Umar ini dijamin masuk surga? Ya, makanya perlu kita melihat penjelasan ulama tafsir. Itulah bahayanya kalau kita sekedar baca ayat terjemahan, kita tidak tahu apa penjelasan ulama tafsir. Kalau kita lihat buku ulama-ulama tafsir, jelas. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir setelah membawakan ayat, kata beliau, ai laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Itu maknanya. Makna ayat adalah orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membawa dosa syiriknya, belum bertaubat. Itu maksudnya ayat. Baik. Satu lagi pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah jika sudah haji tetapi terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa disengaja, apakah harus haji lagi jika mampu? Ya. Jadi kalau orang sudah berhaji, haji itu kan wajib sekali. Kalau sudah berhaji sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak wajib. Tapi kalau dia mau lagi boleh, tapi itu hanya sunnah. Itu hanya sunnah. Nah, berkaitan dengan orang yang sudah haji tapi melakukan kesyirikan, ya, kalau Anda sudah bertaubat, maka pahala haji Anda itu tetap ada, aman. Yang dimaksud di sini pahala itu hilang, kalau tidak bertobat di dunia meninggal, nanti di akhirat pahala tidak ada. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan di dunia, tidak langsung hilang pahala itu, ya, tidak langsung hilang, dilihat dulu akhir hidupnya. Kalau dia bertobat, maka pahala itu tetap ada. Tapi kalau dia meninggal tidak bertobat, maka pahala itu sirna semuanya. Paham ini? Cukup ya. Iya. Dan bagaimana jika seseorang berbuat kesyirikan tetapi dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut bukan kesyirikan? Bukankah seseorang tidak dihukum jika tidur lupa? Iya. Kalau dia tidak tahu tidak masalah. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Insyaallah taala akan dijawab nanti oleh Ustaz Ubay Abu Yusuf Hafizahullah taala. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.